Saged dipun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Seluruh kadang keluarga mujahadah malam Ahad Pahing Pondok Pesantren Ora Aji rahimakumullah. Alhamdulillah setelah setahun setiap Ahad Pahing kita ketemu, malam hari ini kita berjumpa dalam akhirus sanah. Artinya apa? Pengajian terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Sudah tidak terasa, saya lupa apakah ini akhirus sanah yang ketujuh atau yang kedelapan. Yang jelas saya bersyukur jamaah malam Ahad Pahing, setiap malam Ahad Pahing alhamdulillah semakin bertambah. Alhamdulillah. Dan malam hari ini spesial, kenapa? Karena yang hadir mujahadah tidak hanya jamaah tapi juga ondel-ondel ada di sini. Masya Allah. Iki bener-bener ragat iki kita iki. Iki malah rupanya kayak ledek munyuk barang iki, masya Allah. Mergo ati kula seneng sing tim Indonesia Bersatu tak sangoni. Ada ke apa nih? Eh? Apa? Iki kira-kira piro? Eh? Aku jomong takon tak balik ke mana? Ketuane pun di ketuane. Se, saat derenge ketuane maju, aku pengen delok rai sing paling antik. Kayak maju rene. Si jiwa kayak ngopo, kau tu si jiwa kene. Atau bandingkan jenengan mungkin sing nilai, sing paling apik, sing pundi. Sing rupane bener-bener kaya munyok, sing pundi nanti dipunpirsani, nggih. Nggih. Saingane kira-kira iki siji, iki anoman. Ketek kok lemu men to ya. Kene. Insyaallah. Tuane. Loro, siji meneh, sing rupane aneh. Kae, sing go kopiah kae. Kowe rene kowe ayo rene. Iki lanang apa wedok iki? Oh. Wong lanang kok meteng iki piye ta iki? Lanang kok meteng? Wah, keajaiban dunia iki. Ayo, tak takon. Pendukunge sing niki tepuk tangan sing niki. 3000. Pendukungnya sing tengah niki jenenge apa? Oh, Semar. Nggih, okay. Semar. Semar Pak matamu. Semar. Kalau iki lakon wayang sing paling apal siji, Utuk Bala Dewa, tapi Bale Dawa kaya apal. Pendukungnya Semar tepuk tangan. Oh, lumayan, 4500. Nah, iki ya ya Allah. Kalau kelingan lagu ini almarhum Kintos kalau ini semut ireng. Niki jenengin apa niki? Petro. Samir Fatruk. Fatruk Samir Mabako. Tepuk tangan untuk Petro mana? Jane kostumir atak sepirane gayane iki lho. Pecicilan ra umum. Bunda dikasih 12 apa Bun ini Bun? Ndi? Mana dobelasnya? Dikasih duit pun masake rupa-rupa masake iki, Bu. Sini beb, dikasih beb. Aku nyeluk bojoku beb mau tepuk tangan iki ngopo? Bunda sini dikasih, Bun. Mereka dikasih, Bun. Ini kan kasihan wajahnya kayak kotak infak. Ini kan kasihan. Dikasih, Bun, satu-satu. Ya. Ya terserah aku kok cerewet. Ya Bun. Munyuke siji urung ya Mas. Nyanyo. Tepuk tangan untuk Zianisti. Pun, rasa salaman? Wis tuwa ngajak salaman mah. Ketuane Zianisti pundi? Rene-rene ketuane. Tak sangoni. Aku apian kok. Iki rondo iki. Beb ini rondo beb. Jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Ciro lupa mo nem pitu. Tak kayak pitu ya, pitulungan ya, pitung juta. Padha ke tipis. Kono gaming gak tuh wes ngenteni wae rondo, rondo iki James. Napa? Wong lak kurang syukure dikae pitu njaluk kabeh. Pantesan bodhomu cepet mati. Lah kowe kurang syukur kok. Padha ke tipis. Sallu ala Nabi Muhammad. Umpama Gus Miftah nyalek kira-kira dadi mboten iki. Caleg ya, ora caleg kiai apike kaya ngene caleg kok gaweane ngapusi bajingan rawon. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya banyak sekali kisah tahun ini. Terutama setelah ulang tahun pondok kemarin sampai perjalanan hari ini. Durasi sekitar September sampai hari ini bulan April. Begitu banyak anugerah Allah untuk pondok pesantren kita. Begitu banyak perjalanan yang mewarnai pengajian Mujahadah Malam Ahad Pahing. Dari semua itu kula nyuwun, muga-muga anggene kula panjenengan sami ndherekke Gusmi, ndherekke para wali, ndherekke Mbah Hamid, ndherekke Mbah Yai Ahmad Siddiq, ndherekke sedaya kiai-kiai termasuk teng Yogya Mbah Marzuki Giriloyo, termasuk Mbah Amal Dardiri Lempuyangan, termasuk Mbah Hadi dan semuanya kula dongake. Muga-muga kados ingkang dipun ngendikaken wonten kitab napa? Dzikrul Ghafilin. Dzikrul Ghafilin niku kagem sinten? Liman ahabba ayyusyara ma'al auliya wassolihin. Dzikrul Ghafilin itu untuk siapa? Bagi siapapun yang senang berkumpul dengan para wali dan orang-orang soleh. Muga-muga urip kula panjenengan sami teng alam donya atine sami seneng kalih para wali lan orang-orang soleh. Muga-muga sesuk ning swarga bareng para wali lan orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Umpama sesuk jenengan mlebu surga, kula dereng wonten. Wong kula tau ngopeni jenengan, tulung jenengan goleki kula. Umpama kula mlebu surga jenengan mboten wonten, insyaallah kula goleki wong jenengan melu ngaji kalih kula. Tapi ketoke awake dhewe ra bakal ketemu, soale awakmu ning surga bagian ngisor, aku bagian dhuwur, ketok ra ketemu. Ora apa-apa, sing penting padha-padha ning surga. Maka karena malam hari ini saya berbahagia, kula enten lare gara-gara ndelok guse ngaji teng dunia malam. Lare niki pengen mlebu Islam dalu menika adoh-adoh saking Bekasi. Anak yang dari Bekasi tadi mana silakan ke panggung. Mas Pochettino. Mas Pochettino yang dari Bekasi. Ayo ndi wonge mau. Tak sadatke saiki. Tadinya Mas Deddy Corbuzier juga mau datang. Anak ini terinspirasi YouTube-annya Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier. Dia pengen nyatakan pengen masuk Islam. Mas Pochettino, sini leh, sini nak, sini, sini, sini, sini. Kamu sini. Ini alhamdulillah kawan kita tanpa ada paksaan, jauh-jauh dia DM saya di Instagram. Bah, kalau pengen mlebet Islam kali panjenengan. Tepuk tangan untuk Mas Pochettino. Ini lho. Oh. Alah ngaku salaman bareng rondone iki ngopo? Masuk Islam gara-gara sering lihat YouTube-annya Gus sama Deddy Corbuzier. Bagaimana kemudian Gus Miftah menyampaikan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Mas Poce sini. Alhamdulillah, orang ngomong Cino, jangan Cino kok. Cek, cek. Kamu baru bangun tidur ya? Belum tidur. Oh, belum tidur. Kok matanya kayak orang merem. Bulno Cino. Mas Pochettino, kamu dari mana, nak? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Kamu kemarin DM sama Abah. Kamu bilang pengen masuk Islam melalui Abah Miftah. Saya mau tanya. Awalnya gimana kok kamu pengen masuk Islam? Karena saya lihat Gus Miftah, Pak, enggak selalu maksa. Enggak selalu maksa? Iya. Karena saya emang enggak suka paksaan. Saya suka, iya. Saya seneng yang suka rela. Makanya Bunda enggak pernah minta dipaksa-paksa. Lho, sak kesel-kesele Bunda, kok Gusen njaluk, ora tau nolak. Bun, apa njaluk? Kamu aku kesel, Bah. Terus pripun? Prasmanan mawon nggih. Pripun niku? Buka dhewe, tutup dhewe. Oke, aku. Pak Kapoldai. Bagian YouTube mana yang paling kamu sukai yang milik Gus Miftah? Yang sama Deddy Corbuzier atau yang mana? Atau yang ngaji di kafe atau yang di mana? Yang pas yang ngaji di kafe. Gus pas Miftah ngaji di kafe. Ngomong, kalau saya enggak pernah maksa. Kalau enggak keinginan hati dia. Oh, jadi kamu dulu lihat ngajinya Gus di kafe itu. Dan memang pengajian Gus di kafe itu juga enggak pernah maksa-maksa. Karena apa? Soal iman Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Sing ngarep Islam Islamo, sing ngarep kafir kafiro. Kowe Islam Allah enggak bunga-bunga enggak seneng. Kamu kafir Allah juga enggak susah. Maka Allah itu slow, slow. Slow man. Slow. Kamu nyembah, aku juga enggak bahagia. Kamu enggak nyembah, aku juga enggak susah. Beda karo bojomu, gaweke wedang, guyu ora gaweke wedang, merengut. Mila dadi wong lanang itu standar hidupnya enggak usah tinggi-tinggi. Kadang-kadang kamu ngebayangin, aku pulang ke rumah, istriku sudah dandan cantik. Meja makan penuh dengan makanan. Begitu saya pulang, disambut dengan senyuman dari istri. Begitu pulang, Masya Allah, bojone ijik mlungker ning dhuwur kasur. Ongap, angop, karo ngukuri silit. Alah, mesti gue kecewa. Jadi gak ada paksaan. Kamu bener pengen masuk Islam? Iya, bener. Pengen masuk Islam? Tanpa ada yang memaksa siapapun? Ada yang memaksa. Saya juga udah izin sama orang tua. Orang tuamu mengizinkan? Orang tuamu agamanya apa, nak? Hindu. Buddha. Buddha. Buddha itu Amit Abah. Amit Abah kan Buddha. Kalau agamanya wong-wong ini, Gusti Allah cedak kabeh loh. Orang Kristen. Atas nama Tuhan Bapak, Ibu, Anak, Mama, Anak. Cedak. Buddha, Amit Abah. Cedak, Abah, Bapak, cedak. Hindu, Om Swasti Astu, Om, cedak, Paman. Indahnya Indonesia. Maka Pak Kapolda, Pak Danrem, ini ibu-ibu di depan ini kostumnya menggambarkan kebinekaan, menggambarkan Pancasila. Insya Allah sesuk diundang ning Polda. Tahanan nomor 35. Apa yang kamu ketahui tentang Islam? Sedikit saja yang kamu ketahui tentang Islam. Sedikit dengan Islam, benerannya bahwa kitabnya itu paling sempurna di antara yang lain. Paling sempurna di antara yang lain. Kuwi lak sing ngomong aku wis biasa, nggih napa mboten? Tapi karena yang ngomong beliau ini bagi saya luar biasa. Dah, kamu mantap. Disaksikan Pak Kapolda, disaksikan Pak Danrem, duduk sini, Nak. Ya duduk sini ya. Ini hari yang berbahagia bagi kamu, Mas. Siapa nama komplit kamu? Poti Tiato Chen. Apa? Kowe iki ngomong apa kemu, Bro? Alon-alon wae mumet ndasku. Kamu agak sini sih, saya duduk bawah itu tangan saya baru sakit, Nak. Kamu agak sini, agak sini. Sini duduk sini. Sini. Nah. Coba nama kamu. Poti Tiarto Chen. Poti Tiarto Chen. Tiaco Cheng. Tiarto Chen. Chen. Oh, Chen. Agak duduk aja, gak usah tinggi-tinggi yang di belakang. Poti Tiaco Cen. Cen. Cen. Tiarto. Tiarto. Oh, Tiarto. Cen itu artinya apa, Nak? Oh, kok Poti itu barangkali mbahmu wong Pontianak. Mula ada pisang Ponti, Ponti. Biasanya kalau orang Pontianak itu dia pasti depannya Po. Oh, Po. Karena semuanya juga Po. Po itu artinya apa? Ya, pokoknya dia cuma kasih asal-usul dari ininya wilayahnya. Po. Kalau sini ini santri saya ini Hirlan Darwis. Apa ki Hirlan Darwis lahir ning dalan modar ya wis iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi jenengmu Poti Tiarto Chen. Chen. Bapakmu namanya siapa? Jin Yun Sung. Kok kemrungsung iki jeneng apa? Kim Jong Un. Oh, Korea ya. Sing jenengi gampang diapalke jeneng Bali. Kayak Mas Dayat itu kalau di Bali namanya John Dayat Emanue Gede. Ya udah, kamu sudah minta izin orang tuamu. Orang tuamu tidak marah. Enggak. Mengizinkan kamu masuk Islam. Mengizinkan. Kamu sudah yakin? Yakin? Rasulullah mengatakan, ketika kamu mengucapkan dua kalimat syahadat dan kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka sejak saat itu kamu menjadi manusia terlahir kembali. Yang kemarin-kemarin dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudmu seperti bayi, dosamu diampuni, kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Kowe bener-bener pengen belajar agama Islam? Benar. Benar. Insyaallah nanti dibimbing oleh pondok pesantren Ora Aji. Gratis kabeh. Ning kene santri semuanya gratis, makan, minum, ngising gratis semua. Enggak ada yang bayar. Oh, ini santri sing paling lemu sapa tak takon. Alhamdulillah Pak Kapolda, Pak Danrem, Beb Zulfikar, santri kita semuanya gratis. Semuanya gratis. Kita tidak pungut biaya apapun, pokoknya mereka mau ngaji. Saya kadang-kadang bunda berkeluh kesah, bah santri ini rada nakal. Saya bilang wis rapopo, senajan to nakal cek gelem ngaji, piye-piye cek santri. Wong cah sing nuwakal ning pondok kuwi lek kon gelut ning terminal yo ora wani kok. Dadi senajan to ning pondok nakal yo tetep tak tompo. Ada saya punya santri tatuan, sing tatuan ndi? Ndi-ndi? Menungsone sing tatuan ndi? Oh, baru pulang. Ngopo? Ngopo mulai? Purik apa? Oh, keluarganya sakit. Keluarganya sakit. Iki sakmene sing paling akeh nguntali sapa iki, santri. Oh, iki. Eh, ngadeg kowe, ngadeg. Ngadeg. Eh, shh, ngadeg keren. Cekal miki. Jenengmu sapa? Alwi. Alwi. Kowe kok ngendi? Blora. Blora. Kowe mlebu pondok mbayar apa gratis? Gratis. Gratis. Kowe sedina mangan ping pira? Dua kali. Dua kali apa tiga kali? Kowe ngapusi tak wajar lho. Heh, kanca-kancane tak takon. Iki lak si Alwi sedina mangan ping pindho percaya apa ora? Ora percaya. Wong rupamu kaya Baskom mau diadakan ora. Kan gak tahu kamu. Yo wis, alhamdulillah, dongake muga-muga santrine saya kathah kabeh iso gratis. Amin. Mas Poti, siap untuk bersahadat? Siap. Beb, disaksikan ya. Ada Pak Kamto, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Mbak Veve, ada Bunda. Semuanya, saya minta persaksian dari Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini jauh-jauh dari Bekasi. Datang dari Bekasi. Kamu tadi naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Kamu bayar sendiri? Bayar. Nanti tak ganti, tak akan ganti Pak Kapolda. Santai saja. Olah, mung Kapolda enteng, ora usah Kapolda aku kuat kok. Padake wong tipis. Aku lan njaluk Kapolda mung tiket Mas Poti, ya maneman to. Ya maneman meh bodho. Bintang loro ya. Kamu udah siap? Sudah pernah membaca syahadat sebelumnya? Pernah dengar aja tadi. Coba dengar yang kamu dengar seperti apa, Nak? La ilaha illallah. Heeh. Kamu sebelumnya agamanya apa? Buddha juga apa Hindu? Saya sebenarnya Kristen pun belum dibaptis. Oh, sebenarnya Kristen, tapi belum dibaptis. Berarti kamu belum punya nama baptis? Belum. Oh, belum. Kalau ini juga udah punya nama baptis mereka, punya palkeh, nguntaleokeh. Yaudah, kamu tidurkan Gus Miftah. Syarat masuk Islam sederhana nih. Hanya membaca dua kalimat syahadat. Maka begitu Gus Miftah dikafir-kafirkan di dunia malam, di dunia medsos, saya enggak marah. Dasar Miftah kafir, saya jawab, wis ora apa-apa mau kafir ke, moco syahadat Islam meneh. Maka saya enggak pernah marah. Santai saja. Gini apa mbak Den? Udah kamu tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Ulangi sekali lagi. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ulangi. Ashadu an la. Ashadu an la ilaha illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Muhammad. Bahwa Muhammad adalah. Adalah. Nabi. Nabi. Dan utusan Allah. Dan utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nak Poti, kamu secara sah dan resmi menjadi orang Islam. Menjadi sahabatnya Abi Zulfikar, menjadi sahabatnya Pak Kapolda. Maka pesan Gus Miftah sama kamu, mulai hari ini kamu belajar Islam yang sebenarnya, Islam yang sungguh-sungguh. Bahwa semuanya hari ini menyaksikan, kamu masuk Islam tidak ada yang memaksa, kamu masuk Islam tidak ada paksaan dari siapapun, karena dalam agama Islam disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan hari ini kamu sudah bersaksi di hadapan jamaah bahwa kamu tidak ada yang memaksa siapapun. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Poti. Oke. Sementara begitu, nanti kamu jangan pulang dulu. Duduk sini sama Om Gembrot ini ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ditanya di Belanda, di Amsterdam. Gus, kenapa sih kok Islamnya Gus Miftah itu ramah? Kok Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan? Kok Islamnya Gus Miftah itu tidak menakutkan? Saya mohon maaf Bu, saya itu masuk di dunia malam hari ini, gak usah saya yang minta. Dari mana-mana sekarang telepon, kemarin dari Kemang di Jakarta, kafe terbesar di Kemang. Gus Miftah bisa gak hadir di tempat kami? Preman-preman di jalanan Bandung, kafe-kafe di Bandung, mbak-mbak pemandu karaoke. Bah, minta waktunya, sebulan sekali saja tolong apa ke Bandung. Teman-teman dari Wamena, dari Papua, telepon. Dari Makassar, dari Manado, mereka telepon. Pertanyaannya, kenapa kemudian mereka merasa nyaman? Padahal orang-orang luar sana mengatakan begini, agama itu adalah etika, agama itu adalah value, agama itu adalah nilai. Kenapa bisa diterima dengan baik di dunia malam? Soalnya aku duwe cerita. Seharusnya nanti Abi sama Mbak Veve nyanyi lagi, tak cerita nih. Zaman Kanjeng Nabi ki wis ana jenenge lonte. Zaman Kanjeng Nabi dalam kitab Hikayah Sahabah. Itu lak wong ngerti ilmune karo ora ngerti beda. Lak rupane ku rupa-rupa bingung. Soale kowe ora ngerti sejarah lonte zaman Kanjeng Nabi tapi kowe gaweane nyeluk lonte. Beda pin beda. Beda. Saya ceritakan. Ini loh Pak Kapolda yang sering kemudian jarang saya sampaikan. Karena ini spesial malam Ahad Pahing saya sampaikan. Zaman Kanjeng Nabi itu dalam kitab Hikayah Sahabah, Kanjeng Nabi itu main ke pasar. Bapak Ibu, saya mengatakan kepada Deddy Corbuzier. Ini malam hari ini dia minta ditelepon. Karena dia merasa bersalah malam ini tidak bisa hadir. Senambi Gus ngaji soal tadi, Nabi Muhammad ketemu PSK. Saya teleponkan Mas Deddy. Bagaimana persaksian dia terhadap dakwahnya Gus Miftah terhadap dia. Yang hari ini dia belajar agama Islam. Saya tidak memaksa dia masuk agama, masuk Islam. Kue arep mlebu Islam karepmu, ora yo karepmu. Kue mlebu Islam yo ora ndadekke rambutmu tukul, dasare kue botak, tak bilang begitu. Jadi begini, dari semua nabi yang diutus oleh Allah yang jumlahnya 124.000 nabi, Anda tahu? Bro, nah, ini aku di hadapan Pak Kapolda, di hadapan Pak Danrem, di hadapan teman-teman jamaah ribuan yang malam hari ini mereka juga mengira kamu akan hadir ke pondok. Kamu ucapin salam ini sama jamaah ini di panggung ini Gusnya. Di panggung ya? Di panggung. Luar biasa. Biasa di luar. Iya, tiba-tiba kan kemarin sakit seminggu, demam dan sebagainya. Oh, terus awaknya gede ki iso demam ta, Bro? Oh iya, saktinya kurang, Gus. Ah. Tapi salam buat jemaahnya semua, nanti lain kali waktu ada saya pasti datang ke sana. Iya, tepuk tangan untuk Mas Dedi. Bro, bro, ini ada kawan kita dari Bekasi namanya Mas Poti. Jadi tadi saya tanya, agamanya dia sebelumnya Kristen, bapaknya Buddha. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Inspirasinya dari mana? Salah satunya itu gara-gara ngelihat YouTube-an kita, bro. Wah, luar biasa. Oh iya, jelas lah. Jadi Gus Miftah itu pusatnya pernah. Bro, bro, ini jamaah pengen tahu kan mereka mengatakan begini, kalau di Madiun itu ada intinya inti, ahlinya ahli, core of the core. Kalau Dedi itu kan botaknya botak, sombongnya sombong, kafirnya kafir kan. Nah, mereka ini tanya, Dedi itu kelihatannya orang sombong, kenapa kok hari ini bisa banyak komunikasi dengan Gus Miftah? Coba Mas Dedi bilang sama jamaah. Ya, kalau buat saya kan yang namanya manusia, apalagi di Indonesia, Pancasila itu harus bersahabat dengan semua orang, saudara dengan semua orang, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun pilihannya, siapapun presidennya yang dipilih, tetap saudara. Jadi kalau misalnya kita udah mulai berselisih pandang gara-gara satu atau lain hal, artinya kita bukan masyarakat Indonesia yang baik. Itu intinya. Dan saya ngobrol sama Gus Miftah juga banyak dan senang sekali dan bercanda-bercanda. Jadi beda ya, kalau maksudnya kadang-kadang kan ada mereka yang langsung ngejudge ya kalau misalnya berbeda gitu. Nah, kalau orang dijudge berbeda kan pasti menjauh ya kan. Tapi kan kalau Gus dan beberapa ustad lainnya yang memang general gitu, pendekatannya beda banget. Pendekatannya baik, pendekatannya luar biasa, pendekatannya Pancasila, pendekatannya NKRI, pendekatannya Indonesia. Itu yang kita butuhkan di Indonesia, bro. Nyatanya, ya tepuk tangan. Nyatanya, kan nyatanya memang seperti itu. Kita berbeda. Kamu botak, aku gondrong. Nah. Kalau itu belum, belum, Gus. Nanti lama-lama 5 tahun lagi kayaknya yang mulai botak. Ah, raiso, raiso, raiso. Saya dulu bilang sama Mas Dedi, Mas Dedi itu katanya agamanya Kristen. Saya bilang, Kristennya Mas Dedi itu Kristen negeri. Apa itu negeri? Sabtu Minggu libur. Jadi gak pernah ke gereja. Oke, bro, nanti jamaah tetap berharap kamu satu saat bisa datang ke pondok untuk jamaah yang lain. Siap. Saya senang sekali ketika saya di welcome di sana, itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Indonesia memang harus gitu. Pokoknya kita selalu bersatu. Siapapun kita, apapun ras kita, apapun agama kita, mau udah jadi satu agama, mau belum jadi satu agama, tetap orang Indonesia dan orang Indonesia dari dulu dikenal adalah orang yang luar biasa persahabatannya. Itu yang kita terusin sampai sekarang. Jadi Pilpres gak perlu berantem ya, bro ya? Waduh, kalau Pilpres berantem itu udah bukan orang Indonesia itu. Itu barbar itu. Saya bilang, Pilpres itu kurang ajar. Ibu-ibu ini kalau mau coblosan, dandanya 1 jam. Nyoblosnya semenit. Kan mendingan di rumah sama suami, copot bajunya semenit, nyoblosnya sejam. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Dedi Corbuzier. Oke, bro, sementara seperti itu ya, bro ya. Nggih, aturun nggih. Salam jemaahnya nggih. Siap, siap, bro. Aturun nggih. Yo, makasih. Yo, teniku. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kemudian saya dianggap terlalu ramah, coba kita lihat. Sebelum Pak Kapolda sambutan, nanti Pak Dandan sama Pak Kapolda jejer berdua. Sweet, sing sambutan sopo terserah. Ya, Dan ya. mikirnya Pak Kapolda, saya pengajian di mana-mana itu sambutan dulu baru kiainya ngomong. Saya di sini cuma dicatat 3 menit. Ora urun kok. Soalnya Pak Kapolda wis bati dhewe dulure dhewe nggih. Muga-muga Pak Kapolda iso dadi Kapolri. Amin. Donga Dan, Pak Danrem iso dadi minimal Pangdam. Amin. Kawula. Sopo Pangdame? Zamroni. Oh, kawula. Sopo Kapolrine? Oh, Doviri. Iya. Kuwi cah ngendi? Ora aji. Oh, kawula. Insyaallah. Aku tetap AKBP. Aku kiyainya Bapak Polisi. Ya tetap menang aku toh. Arep jenderal kaya ngapa kiyainya tetap aku kok ngapa. Orang manut kiai pengen kualat po. Dari Kapolda 58 tahun pensiun kiai sakmodare. Masuk Maiko. Begitu Kanjeng Nabi nongkrong di pasar, Kanjeng Nabi itu kan wong sing gantenge ra umum. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, siapa yang lebih cakep? Apakah Nabi Muhammad, apakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu tidak ada seperempatnya kegantengan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi yang paling kalahan. Coba dibandingkan nabi-nabi yang lain, mukjizatnya luar biasa. Nabi Yunus dimakan ikan enggak mati. Nabi Ibrahim dibakar Namrud enggak mempan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Subhanallah. Lah Nabi Muhammad itu kalahan. Perang kalah. Diantem watu sirae bocor. Perang untune copot. Niku kan si Nabi Muhammad diantem telek meneng wae. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, ana abdun, aku seperti hamba. Aku seperti hamba. Ana akulu kama yakulul abdu. Aku makan sebagaimana hambaku makan. Lah, Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Pas ning pasar ceritane ngaten iki Pak Kapolda. Duduknya seperti ini. Ning warung lak cara ning kene ning angkringan lah. Lak cara ning Surabaya apa ya bib cangkruk ya. Duduknya begini nih. Nah, begini nih. Duduk begini. Sambil makan. Begitu makan dengan posisi seperti ini, para sahabat bilang, Rasul, jenengan ki lungguhe kok kaya wong biasa toh. Jenengan niku nabi. Ini loh. Nabi Muhammad itu sifat basariahnya itu sangat diperlihatkan. Kamanungsane ki ketok. Diantem sirae bocor, perang ya untune copot. Mila lumrah kiai numpak motor sikile tangane tugel ki ya lumrah. Wayahe. Wayahe. Padakan. Aku kok lak terlalu sekti rondone ngintil terus lak modar aku. Begitu makan ana lonte liwat itik-itik-itik-itik-itik-itik. Sama Kanjeng Nabi diceluk. Mbak, mriki. Datang dia wong delok wong gantenge ra umum kok. Nabi Muhammad ganteng, Nabi Yusuf ganteng. Apa ciri-cirinya? Baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf rambutnya gondrong persis kayak aku ora ngomong. Celuk. Ayo Rene. Apa tujuan Rasulullah memanggil perempuan ini? Tentunya pengen didakwai. Beda lah kalau bocah-bocah slomen kuwi diceluk ya, beda urusane. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Awake ya lemu. Begitu Kanjeng Nabi dahar, dahare kaya kawula niku. Manganok kaya kawula. Tapi di sini ada perbedaan persepsi. Kawula sing dimaksud Kanjeng Nabi, budak itu budaknya Allah. Tetapi menurut orang-orang itu budaknya manusia. Kasta terendah di kalangan manusia, namanya budak. Begitu Kanjeng Nabi dahar, londene liwat diceluk, "Mbak Rene melu mangan." Londene jawab, "Nggih Kanjeng Nabi kula melu mangan." Mohon maaf, dia enggak tahu kalau yang manggil itu Nabi Muhammad. "Ya, saya ikut makan." Apa jawaban perempuan ini? "Saya mau makan asalkan yang mengambilkan makanan itu adalah engkau." Mergo wong sing ganteng digodani karo londe. Maka kemarin saya ada wartawan terakhir ditanya, apa godaan Gus Miftah pengajian di dunia malam yang paling berat? Kalau di pistol udah berapa kali? Mas Indra mana Mas Indra? Laskar Jogja di mana? Oh di belakang. Kalau cuma ditodong pistol, sejak zaman Gunjek, setelah itu diacungi golok, celurit, mau ditusuk, sering. Dikeprok botol, biasa. Bagi saya itu bukan ancaman yang luar biasa. Bahkan saya kemarin di Jakarta dikeroyok preman 10, saya enggak mundur. Soalnya apa? Mburiku sumur. Daripada nyemplung aku modar toh. Niki mergo malam minggu terakhir sadrenge poso mungkin ngajine rada suwi dik nggih. Biasanya jam 11 rampung niki rodok mundur dhisik. Nggih, setuju? Nah, ya ora urun kok. Biasanya Beb jam 11 kita selesai. Nah, malam hari ini spesial lah, ada Mbak Veve. Kowe biasanya ndelok Mbak Veve nang ndi? Nang Instagram. Matane santri kira. Kamu ndungone Mbak Veve karo dungane Nono Warisman kae. Ya Allah, karena Mbak Veve istriku ya Allah. Karena kalau Mbak Veve tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Langsung malaikatnya jawab, apa raimu ra ngoco? Santai le, sapa ngerti? Kobil kuwi ganteng apa elek? Ganteng, manggone lahirnya di surga, rabine karo sapa? Iklima, raine elek. Kobil karo labuda, elek. Habil kuwi lahirnya ning donya, raine elek, rabine karo sapa? Iklima ayu. Dadi biasa lak sing lanang ganteng, sing wedok elek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Lak sing lanang ganteng, sing wedok ayu kaya Gus Miftah karo bojone iki jarang tak kandhani jarang. Mila aku yakin iki rupamu elek kabeh, insyaallah sesuk bojomu remuk. Santai le, bojomu insyaallah ayu kabeh, amin. Lah golek sing putih sapi ke yo putih. Oh, mumpung kelingan putih, alhamdulillah masjidnya saat ini gue sampai mergo di chat kali toko lancar. Tepuk tangan toko lancar, matur nuwun. Kamu masih mau ngechat berapa masjid lagi? Berapa masjid lagi? Dua lagi. Jadi Gus Miftah di endorse, kon ngomong 4 menit ping papat. Disumbang masjid telu di chat. Alhamdulillah. Saiki telu tahun ngarep 10, amin. Mumet yo pikiran dewe. Terima kasih lancar. Lah yo ana manfaate to sing ngecat masjid e padake. Nggih napa mboten? Lah akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah niki tak teruske. Bar niki mungkin sak lagu saking Mbak Veve terus Pak Kapodo sambutan. Begitu diceluk kon mangan, aku moh kecuali mau jikoke mame. Sama Kanjeng Nabi jikoke piring dan dikasih kepada perempuan ini, nyoh. Ditolak sama perempuan ini. Saya enggak mau makan yang ini. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, "Lah kowe njaluk mangan nopo?" Saya pengen makan makanan yang ada di mulutmu. Wah, Kanjeng Nabi dirayu karo lonte tak kandhani. Saya pengen makan makanan yang ada di mulutmu. Kanjeng Nabi guyu. Lah awakmu langsung ganteng ini menyiksaku. Mesti ngono kowe. Beda karo fatur iki, merongos ini menyiksaku. Ini saya jadikan dasar Pak Kapolda, bagaimana kemudian saya ngopeni anak-anak itu. Saya tidak marah. Maka kenapa kalau pengajian saya bawa nasi bungkus? Betul Rawan? Wawan Nasu. Betul lah, abalah ngaji nggo nasi bungkus. Karena Kanjeng Nabi pernah ngasih makan kepada PSK. Alasannya itu Pak Danrem. Maka kalau hari ini saya pengajian sama mereka, saya kasihlah nasi bungkus. Saya telepon Mbak Maya, Mbak ayo gawe nasi bungkus. Bagi sama mereka. Begitu mereka saya tanya, Mbak punya enggak? Mukena, mbon suwek bah, tak tumbas ki. Mbak, punya enggak kamu sajadah? Enggak punya, bah, tak tumbas ki. Mereka tanya sama saya, Gus Miftah ikhlas enggak memberikan kami sajadah? Ikhlas. Syaratnya nopo bah? Dinggo sholat, ojo dinggo lemek. Aku yang ngono. Langgo lemek ya bajingan. Dan alhamdulillah hari ini, 1 menit video dari kafe itu ternyata merubah wajah Islam orang-orang yang ada di Eropa. Mereka mengatakan apa? Islam yang saya pahami itu adalah agama yang keras. Agama yang identik dengan kekerasan. Tetapi setelah kita melihat dakwanya Gus Miftah di dunia malam, ternyata Islam itu menyenangkan. Islam itu ramah, bukan marah-marah. Islam yang menyenangkan, bukan menakutkan. Alhamdulillah. Dok Pepe nyanyi yuk. Mbak Pepe nyanyi lagi. Pak yuk. Abi sakit. Oh. Masih kuat gak Bi? Yuk. Dok nyanyi sebelum Pak Kapolda sambutan. Apa Pepe sendiri lagunya apa Dok? Sing gaul ora apa-apa Dok. Lagu ini bocah iki lho Dok, Korban Janji. Oh. Kowe lunga pas aku merongos-merongos. Lagu ini Pak Kapolda kemarin itu. Masuk Pak Eko. Pak Kapolda, Pak Danrem, monggo katuran pinarak di sini. Mau dibagi waktunya seperti apa? Monggo. Yang penting intinya pemilu damai 2019 untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda dan Pak Danrem. Niki wis anggota tetap pengajian Pak niki. Monggo Pak Kapolda, Pak Danrem berdiri, monggo. Kita tuh punya etika. Etika militer sama polisi sama. Jadi yang junior mengalah. Monggo. Pak Danrem mengalah. Pak Danrem sini agak maju biar kelihatan. Jadi saya Pak Kapolda, Pak Danrem ini ndancuk jaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan al-mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang kita cintai, yang saya hormati Pak Danrem, para kiai, para alim, wabil khusus tadi ada Ustaz Zulfikar beserta putrinya Mbak Vivi yang suaranya sungguh luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus di sini hadir para santri dari Pondok Pesantren Ora Aji yang diasuh langsung oleh Gus Miftah, dan yang paling luar biasa adalah poro jamaah Al-Kintiliyah. Oh, pasti tepuk tangannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama hadir dalam rangka akhirus sanah pengajian Ahad Pahing setiap bulannya yang senantiasa dilaksanakan secara rutin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, jujur saja saya sudah berapa kali tidak tahu menghadiri acara di tempat Gus Miftah, terlebih lagi di luar juga sama-sama hadir. Senajan saya setiap hadir dibully, tapi kok saya enggak kapok-kapok ya, nurut aja selalu hadir gitu kan. Inilah luar biasanya Gus Miftah. Padahal saya habis wibawa, saya selalu kapodok kadang-kadang turun wibawa ya, karena apa dibully habis sama Gus Miftah, tapi ya seneng juga gitu kan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini sangat luar biasa. Jadi dakwah dan ceramahnya Gus Miftah itu sebagaimana yang dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bi hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebat juga harus dengan cara-cara yang baik. Nah, dengan cara hikmah, Gus Miftah ceramahnya walaupun omongannya nyelekit kadang-kadang, tetapi karena dengan cara-cara yang bijak, sing jowo iku ora iso seneng. Kayak Kapolda mau kok lu sokitin ngono ya. Ora urun lah, ora ono lah ngono ya. Tapi sing di apa diceluk itu ya seneng-seneng aja gitu, ketawa-ketawa. Karena apa? Dengan cara yang bijak. Kemudian juga dengan pelajaran yang baik. Yang dicontoh-contohkan oleh Gus Miftah tadi, itulah contoh-contoh yang baik. Kemudian juga dengan tutur kata yang bijak, yang apa, yang memikat bagi kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai tadi ada kita, ada Poti tadi ya, secara sukarela, kemudian juga karena dakwah dan ceramahnya Gus Miftah, kemudian yang bersangkutan dengan sukarela untuk memeluk agama Islam, dan tadi sama-sama kita saksikan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Gus Miftah tadi mengatakan, saya dan Pak Danrem sengaja hadir. Ini musimnya musim pemilu yang sekarang sudah masuki tahapan kampanye terbuka, insya Allah sampai dengan tanggal 13 nanti. Saya tentunya berpesan Bapak Ibu sekalian ya, karena musim pemilu ini mungkin barangkali juga ada kampanye, kemudian juga nanti pada saatnya ya, saya minta kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau toh ikut kampanye silakan dukung masing-masing calonnya ya, tapi dengan cara-cara yang baik. Pada saatnya nanti hari Rabu tanggal 17 April 2019 monggo berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara.

sendirian apa jamaah? Jamaah. Enggak mungkin kalau makmumnya cuma satu, imamnya mengatakan sawu sufufakum fis shalah. Kuwi jenenge imam sing kok. Tapi pernah kejadian dan saya di Jakarta, cuman saya jadi kepala cabang Primagama. Ini kejadian nyata. Allahu Akbar, pujian adzan dhewe, pujian sendiri, komat sendiri, imam sendiri. Makmume aku dhewe. Gitu makmum imame maju, saya di belakang. Imame tenan pekok. Sawu sufufakum bis shalah. Waduh. Lah modar ya aku. Are tak jawab apa? Akhirnya kula jawab sami'na wa atha'na. Imame gaya. Ilo, imam sholatnya iso dikritik apa meneh imam pemerintahan. Jadi kalau Kapolda salah dikasih saran juga boleh. Pak Danrem salah dikasih kritik juga boleh. Presiden salah dikasih kritik juga boleh. Tapi ingat kritiknya watawasobil hak, watawasobis sober. Jangan kemudian kita kritiknya karena benci. Maka saya tidak suka orang yang mengatakan presidennya banci umpamanya. Itu namanya tidak mengkritik kinerja. Itu kritikan yang tidak tepat sasaran. Dia mengatakan presidennya pakai softtek saja. Loh, itu mohon maaf walaupun yang ngomong Habib, mulutnya tidak boleh kita ikuti walaupun kehabaibannya wajib kita hormati. Bedakan antara hormat dengan taat. Al-hurmatu khairu minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Kalau ada Habib ngomong yang jelek, Habibnya wajib dihormati. Tetapi perkataannya tidak wajib diikuti. Orangnya kita hormati, tapi isi ceramahnya tidak boleh ditaati. Paham napa mboten? Konteks suami istri. Kowe gaweke sarapan bojomu esuk-esuk. Wis siap bojomu mak celuk. Pak, sarapan. Kok modar? Pak, oh urip. Kowe gaweke sarapan bojomu, Pak, monggo sarapan. Bojomu ning sawah ngomong, "Mpun, Bu, jenengan sarapan dhisik." Kalau menggunakan dalil ini al-hurmatu khairu minat taat, jenengan tetep ngenteni bojone sarapan apa sarapan dhisik? Oh, sarapan dhisik matamu. Salah. Pak, ayo sarapan. Pun Bu, jenengan riyin. Lak nganggo dalil niki jenengan jawab, "Mboten kula ngenteni, Bapak." Lawamu oke, kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Wong dikandani hormat luwih didhisike daripada taat malah oke. Sengit ya aku. Wis jilbabe pink ngeyel. Lemu ngeyel. Wis tuwa jilbabe pink. Alah-alah. Jilbabe pink atung kae mlethek-mlethek. Lah kaya Feve nang nganggo jilbab pink pantes. Oh, jilbabe pink. Oh, duwene pink. Yang engko mulih langsung diwenter ya, rupa-rupa. Niki tugas kita selaku berbangsa dan bernegara niku napa? Sawu sufufakum. Merapatkan soft, meluruskan barisan, tidak boleh ngobrak-ngabrik barisan. Saya sampaikan, barangkali pilihan presiden kita berbeda, tapi ingat, merah putih kita tetap sama. Indonesia. Ah, sering budi ratenanan kayak. Tak ulangi. Ah, kowe bengok-bengok kowe meneng wae. Apa romangsane aku ra kesel. Aku ki ketemu bunda nembe mau e. Aku wis seminggu lunga e. Sesuk-esuk lunga meneh sampai sesuk ning Hong Kong, Je. Apa romangsamu bojoku ayu kelon, jarang kelon, Je. Ada. Bunda, nanti malam jamak takhir. Iya. Beb, ngono beb. Bar nyate, beb. Prasmanan matamu ya ora. Sengit iki aku kan. Prasmanan iki lak kesel, Bro. Lara kesel ya ora prasmanan kok. Bunda ning kamar, aku mlebu kamar nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga.

Arep mlebu P3 silahkan, mlebu PKB karepmu, Gerindra karepmu, PDI karepmu, aku ra urusan. Tapi nyuwun sewu, kita diingatkan oleh Rasulullah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu menjadi orang yang beriman. Dan apa syarat beriman? Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Makanya nyuwun sewu, sing akur-akur mawon, ora seneng membuli orang lain. Aku ndelok postingane Mbak Veve dibuli karo wong-wong kuwi. Santai wae, Nduk. Anane wong susah ki ngondake wong seneng, ora ana wong seneng ngomongke wong susah. Anane wong cilik kuwi ngomongke wong gedhe, ora ana wong gedhe ngomongke wong cilik. Sing ning ngisor ngomongke sing ning dhuwur, ora mungkin sing ning dhuwur ngomongke rondo, ora mungkin. Anane wong sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Nggih napa mboten? Anane kopral ngrasani jenderal, ora mungkin jenderal ngrasani kopral. Anane Alwi ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani Alwi. Kowe sing dirasani apamu? Aku wingi diceluk Jokowi ora mangkat. Aku diceluk Prabowo ya ora mangkat. Lah ngapa Gus? Lah ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Ngapa? Aku ya mah. Aja jenengku Miftah kok diceluk Prabowo, aku ya mah. Mila nyuwun sewu arep milih Prabowo urusanmu, milih Jokowi arepmu. Ning mbok ya aja lok-lokan. Isin. Kene ngelokke Prabowo, kene ngelokke Jokowi, olehmu apa? Nggih napa mboten? Seduluran niku selawase, pilihan presiden niku mung 5 tahun pisan. Nggih napa mboten? Kowe saiki metenteng bela sapa? Tetep mawon wong kuwi dadi dasare awakmu petani ya tetep tandur. Dasare awakmu bakul ya tetep dagang. Dasare kowe ra kerja ya tetep nganggur. Ayo. Kowe metenteng bela sapa? Bapakmu mati, sing layat presidennya apa tanggamu? Tanggane. Tanggane. Sesuk Gus Miftah nyoblos sapa? Ora urusan aku nyoblos sapa. Sing penting aku nyoblos Bunda. Yes. Ono ribut wae. Nggih napa mboten? Maka saya katakan, walaupun calon presiden kita berbeda, tetapi merah putih kita tetap sama di bawah naungan Indo. Sing kono ra semangat. Ra seneng aku. Sing banter. Alah, matane bengok-bengok ngene ya ngantuk. Gedang kluthuk, mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene ndoweh mudhar aku. Walaupun caleg-caleg kita beda, umpamane ana sing milih Pak Kamto, ana sing milih Hanafi, ana sing milih sapa, ora urusan. Pak Kamto teko ya ora tau nyumbang aku kok ngopo. Aku ora urusan. Ah, Gus Miftah ra iso diatur karo sapa-sapa. Nggih napa mboten? Nggih. Gus Miftah merdeka. Dadi kiai kuwi kontrake ra karo pemerintah tapi karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Gus Miftah ra iso diatur sapa-sapa kecuali melu aturane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Mila nyuwun sewu, bisa jadi caleg kita berbeda, partai politik kita berbeda, tetapi kita tetap satu Indo. Ngadek nyanyi lagu Indonesia Raya rampung. Berdiri gerak. Bar nyanyi Indonesia Raya baru ndonga aja mulih dhisik niki pertemuan terakhir saderenge Ramadan. Ayo ngadek. Sini, sini sama Abi sama Mbak Eve diiringi sama itu. Habis niki Gus Miftah ajeng ndonga nganggo munajate Nabi Adam sing paling mandi. Jenengan lak mulih ra kebagian mandine. Mungkin donga kali dongane Nabi Adam alaihi salam. Sing ning kuburan paling mandi pokoke. I love you full. Muah. Itu kuburan lho, Beb. Itu kuburan itu. Didak-idak karo jamaah. Ke. Eh, kamu. Cukit, maju dikit, maju dikit. Dorkit. Dengan sikap sempurna karena kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Abi Zulfikar. Indonesia tanah air, tanah suci. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Uripe selamat, matine selamat, sesarengan. Muga-muga apapun yang terjadi Indonesia insya Allah kula panjenengan sami hidupnya selamat, matinya selamat, amin. Uripe selamat, matine selamat, hayatus salam, mautus salam, amin Allahumma, amin. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam. Perkenankanlah hambamu malam hari ini bermunajat dengan munajatnya Nabi Adam ketika Adam meminta kepadamu untuk bertemu dengan istrinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah. Amin. Bijahi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salli barik alaih. Silakan berdoa. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika, ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika, ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabb, perkenankanlah kami hamba-hambamu malam hari ini, ya Allah. di tempat yang baik, di acara yang baik, ketika kami bertemu dengan orang-orang yang baik. Kenankanlah kami hamba-hambamu, ya Allah, untuk bermunajat kepadamu, ya Allah, dengan menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, begitu banyak karunia anugerah rizki yang kau berikan kepada hamba-hambamu, begitu banyak kenikmatan yang kau berikan kepada hamba-hambamu, tapi senantiasa kenikmatan dan anugerahmu itu, ya Allah, kami balas dengan perbuatan dosa, kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kemungkaran, kami balas dengan kekhilafan, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, perkenankanlah malam hari ini, ya Allah, hamba-hambamu bermunajat kepadamu untuk memohon ampunanmu, ya Allah. Walaupun begitu besar, ya Allah, dosa yang kami lakukan, tetapi hamba-hambamu meyakini, ya Allah, bahwa pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah kekhilafan kami, ya Allah. Ampunilah kemungkaran kami, ya Allah. Ampuni semua kemaksiatan kami, ya Allah. Baik maksiat yang kami lakukan atas nama pribadi, ya Allah, maupun maksiat yang kami lakukan kepada sesama, ya Allah. Maksiat yang dilakukan antara suami istri, ya Allah, istri kepada suami maupun sebaliknya suami kepada istrinya, ya Allah. Kemaksiatan dan kesalahan orang tua kepada anak maupun sebaliknya, ya Allah, anak kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Rabb, ampuni semua, ya Allah. Baik kemaksiatan yang kami lakukan antara satu dan yang lainnya, ya Allah, sehingga memperenggang silaturahmi di antara kami, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya. Bagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Begitu dahsyatnya yang mereka berikan kepada kami anak-anaknya, ya Allah. Walaupun sampai hari ini sebagai anak kami belum mampu membalas kebaikannya, ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka dengan rahman rahimmu, ya Allah. Cintailah mereka dengan ridhamu, ya Allah. Dan tatkala engkau berkenan memanggil kami dan orang tua kami, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnal khatimah. Panggillah kami dalam keadaan terbaik, ya Allah. Panggillah kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kami bangsa Indonesia hari ini, ya Allah, menghadapi hajat yang besar, ya Allah, sebagai bentuk pemilu, sebagai bentuk pesta demokrasi bagi bangsa yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tegaknya NKRI karena ridhamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, selamatnya NKRI karena rahman dan rahimmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, selamatnya bangsa ini karena kuasamu, ya Allah. Kami menyerahkan semua urusan kami hanya kepadamu, ya Allah. Kami titipkan bangsa ini hanya kepadamu, ya Allah. Mau engkau jadikan apa bangsa ini tergantung kuasamu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, kami bangsa Indonesia hari ini memohon kepadamu, ya Allah. Apapun yang terjadi di pesta demokrasi, ya Allah, siapapun yang terpilih, ya Allah, selamatkanlah bangsa kami, ya Allah. Selamatkanlah negara kami, ya Allah. Selamatkanlah bangsa ini dari segala fitnah, ya Allah. Selamatkanlah bangsa ini dari segala musibah, ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, curahkanlah ridhamu untuk bangsa kami, ya Allah. Berikanlah rahmatmu untuk bangsa yang kami cintai ini, ya Allah. Hendaknya kami malu, ya Allah, dengan para pendiri bangsa yang dengan darahnya mereka mendirikan bangsa ini, ya Allah. Tetapi hari ini banyak di antara kami anak bangsa mengkotorinya, ya Allah. Tidak bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan kebaikan dan kemanfaatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, semua yang hadir di antara kami barangkali datang ke tempat pengajian ini, ya Allah, tempat pengajian yang kami cintai Mujahadah malam Minggu Pahing ini, ya Allah, dengan begitu banyak problem-problem dan permasalahan. Untuk itu, ya Allah, apapun masalah yang kau berikan kepada kami, apapun problem yang kau berikan kepada kami malam hari ini, ya Allah, kami memohon kuasamu, ya Allah. Hanya kepadamu kami berpasrah, ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon solusi, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baiknya pemberi solusi, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baiknya pemberi jalan keluar, ya Allah. Seberapa besar pun masalah yang engkau berikan kepada kami. Tapi kami hamba-hambamu meyakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan memberikan beban kepada kami, melampaui batas kekuasaan kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, apapun masalah kami, engkaulah yang memberikan solusi, ya Allah. Barangkali di antara kami yang hadir dengan masalah ekonomi, ya Allah, kami yakin, ya Allah, engkau telah menjamin rizki kami, ya Allah. Barangkali di antara kami yang hadir mempunyai permasalahan jodoh, ya Allah, kami meyakini, ya Allah, jodoh engkau yang mengatur, ya Allah. Barangkali kami yang hadir dengan permasalahan keluarga, ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, dan berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah. Berikan, ya Allah, kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan untuk itu, ya Allah, jadikan hati kami senantiasa bertaut dengan kekuasaan-Mu yang mulia. Birahmatika ya arhamar rahim. Hasbi Rabbi jalallahu ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallahu ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la Al-Fatihah, iya kana butu wa iya kana stain, kita ulangi 11 kali untuk Indonesia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa lin qada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iya kana butu wa iya kana stain. Iya kana butu wa iya kana stain. Iya kana butu wa iya kana stain. Iya kana butu wa iya kana stain. Iya kana butu wa iya kana stain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dereken sugeng kondur wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.